apakah kita semua benar-benar terus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga. Jika surga dan neraka tak pernah ada, mestikah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, mestikah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut sujud kepada.